بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله في kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Minhajus Salikin, dan kita sudah masuk ke pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى: ثم ينهض مكبرا. Kemudian beliau bangkit dengan bertakbir. Yani masuk ke rakaat kedua. Masuk ke rakaat kedua. Ala suduri qadamaihi. Ay mu'tamidan. Mu'tamidan yakni bertumpu. Ke kedua punggung kakinya. Qadam yakni kakinya. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal ini. Sebagian yang lain seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya al-i'timad bersandar itu kepada dua lutut. Ya, ketika bangkit bertumpunya kepada dua lutut. Dan di antara sahabat yang berpendapat dengan ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Sementara Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat bahwasanya i'timad itu kepada dua tangan. Ya, menahan, mengangkat badannya bertumpu kepada kedua tangan. Al-amru fihi wasi', ya. Permasalahan ini luas, artinya seorang boleh melakukan hal ini dan juga yang lain. Karena kedua-duanya sabata anis salaf, telah sahih dari para salaf. Seperti diriwayatkan dari Umar, ya, diriwayatkan dari atau dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, riwayat ini sahih bahwasanya Umar beliau berdiri itu bertumpu kepada dua lututnya. Sementara dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwasanya beliau berdiri dengan bertumpu kepada dua tangannya. Dan ini juga yang dirajikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis, yaitu wa kana ya'dinu fi shalah. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'din. Yani mengepal, ya. Di dalam salat. Ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Bertumpu kedua tangan apabila berdiri. Akan tetapi hadis ini terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Di dalam riwayat hadis ini terdapat rawi bernama Al-Haytham ibn Imran. Lam yuwathiqhu illa Ibn Hibban. Di dalamnya itu ada seorang rawi namanya Al-Haytham ibn Imran. Dan dia tidak ada yang mensikahkan dia kecuali Ibn Hibban. Dan Ibn Hibban ini ma'ruf. Ya. Tasahul. Atau mudah mensikahkan apa? Rawi. Ya. Mudah mensahihkan apa mensikahkan rawi. Dan bahkan mensikahkan apa al-majahil. Ya. Dan Haytham ibn Imran sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, dia majhul. Majhul itu tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Al-Muhim terjadi khilaf di antara ulama tentang apa? Hadis Al-Ajn ini, ya. Kenapa disebut ajin, yaitu ya'jin? Karena seorang ketika apa? Ya'jin, ngadon. Ya'jin itu mengadon. Ya. Ketika mengadon, dia mengepal-ngepal. Jadi, diibaratkan ketika dia sedang mengadon. Ini, mengepal. Jadi, dia berdiri dengan mengepal kepalanya, ya. Tangannya itu jari-jarinya jadi dia bertumpu. Nah itu seperti itu. Al-Muhim Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Sementara yang lain mendhaifkannya. Sekali lagi al-amru fihi wasi', dan dalam permasalahan ini maka perkaranya wasi', luas. Artinya silahkan yang bagi mensahihkan, orang yang mensahihkan hadis ini atau cenderung ya mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, tafadhal. Dan bagi yang cenderung mendhaifkan hadis ini, maka dia tidak melakukannya. Jika dia ingin bertumpu ya dengan kedua tangannya, cukup dia melakukan ini aja. Ya. Bertumpu ke atas dengan apa telapak tangannya. Kemudian wa yusalli ar-rak'ata tsaniyata kal-ula. Kemudian beliau melakukan rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Dan ini terjadi khilaf tentang apakah membaca ta'awud ini juga dibaca pada rakaat kedua, tiga dan seterusnya. Yang rajih wallahu taala alam sebagaimana dikuatkan oleh para jumhur ulama bahwasanya membaca ta'awud ini hanya pada rakaat pertama saja. Ya, hanya pada rakaat pertama saja. Al-muhim ala al-khilaf bainal ulama. Ya. Artinya di sini ada walaupun ada khilaf di antara ulama. Tsumma yajlisu litasyahhudi al-awwal. Kemudian beliau duduk untuk tasyahud awal. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang macam-macam duduk. Tasyahud awal yaitu duduknya dengan duduk iftirash. Dan ini adalah alal qaul rajih, ya, menurut pendapat yang rajih. Apabila di sana terjadi khilaf di antara ulama tentang tata cara duduk di dalam sholat. Ada yang berpendapat duduk di dalam sholat seluruhnya iftirash. Seluruhnya. Ada yang berpendapat duduk di dalam sholat seluruhnya tawarruk. Ya. Yang rajih fihi tafsil. Ya. Yang kuat dalam hal ini adalah tafsil. Ya. Rinci. Karena untuk menggabungkan beberapa dalil, ya, menggabungkan beberapa dalil. Rincinya seperti apa? Ketika tasyahud awal melakukannya dengan ihtiras, dan ketika tasyahud akhir melakukan duduknya dengan cara at-tawarruk. Hanya saja terjadi khilaf lagi di antara ulama ketika sholat tersebut memiliki satu tasyahud. Ya. Ketika sholat tersebut memiliki satu tasyahud. Apakah duduknya iftirash atau duduknya tawarruk? Terjadi khilaf di antara ulama. Adapun yang zahir dari apa yang disampaikan oleh muallif adalah tawarruk ketika di tahiyat atau di tasyahud akhir, ya. Ketika, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, beliau mengatakan wa jami'u jilsati shalah iftirash, dan seluruh duduk, ya, pada sholat itu iftirash illa fi tasyahud al-akhir, ya, kecuali pada tasyahud yang terakhir. Fa innahu yatawarruk, sungguhnya dia bertawarruk. Walaupun apa yang dikatakan oleh muallif seluruh duduk di dalam sholat itu iftirash kecuali di akhir, ini sudah kita jelaskan, ya, di sana ada duduk di dalam sholat selain iftirash, yaitu duduk ik'a, ya, yang ik'a yang dimaksud adalah ik'a as-sunnah, ya, ik'a yang sunnah, bukan ik'a al-kalb atau ik'a syaitan, ik'a anjing atau ik'a syaitan. Itu pun sudah kita jelaskan beberapa posisinya. Qala rahimahullah ta'ala wa sifatuhu, dan sifat tasyahud awal at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini apa? Anak-anak sudah apa ini? Apa belum? Baru masuk itu. Oh ya sudah. Nah, kan ketukar dengan yang di TMA kemarin. Sama ininya, sama materinya. Nah, di dalam tahiyat ini atau dalam tasyahud awal ini ada pembahasan, yaitu cara mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya. Ini adalah kalimat yang sahih. Karena kalimat ini adalah kalimat yang warid, kalimat yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, yang artinya keselamatan untukmu wahai nabi. Sebagian berpendapat hal ini tidak dibaca seperti ini, tetapi membacanya assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan tidak ada di hadapannya. Sementara tadi assalamu alayka, keselamatan untukmu. Untukmu ini orang keberapa? Nah, orang kedua. Ya. Kamu untukmu orang kedua. Ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Nah, sudah tiada. Maka kata pendapat yang kedua ini, maka yang layak assalamu ala nabi. Akan tetapi pendapat yang kuat tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kenapa? Karena hadis-hadis yang datang tentang apa bacaan tasyahud awal atau tasyahud, bacaan tentang tasyahud itu apa? Dengan kalimat assalamu alayka. Ya. Assalamu alayka. Kalau kita perhatikan ya, assalamu alayka ini juga diucapkan oleh para sahabat yang tidak berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mungkin orang yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bisa assalamu alayka, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapannya. Tetapi para sahabat yang sholat di ujung Madinah, di ujung Mekah, ya, atau di desa-desa, mereka juga tetap mengucapkan assalamu alayka. Ya. Apakah mereka ini berhadapan dengan Nabi? Ya, berhadapan tidak? Tidak. Ya. Tidak berhadapan dengan Nabi. Seharusnya mereka juga mengucapkan assalamu alan alan nabi, karena nabinya tidak ada di situ. Nah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur, tidak memperbaiki, ya. Artinya tetap mengajarkan assalamu alayka, ya. Tetap mengajarkan assalamu alayka. Nabi tidak mengajarkan kalau kalian salat bersamaku, kalian mengucapkan assalamu alayka. Kalau kalian salat di desa kalian atau tidak sholat bersamaku, maka bacalah assalamu ala nabi. Apakah seperti itu Nabi mengajarkan? Tidak. Tetapi mengajarkan hanya satu, assalamu alaika. Sehingga alasan, ya, alasan yang tadi disebutkan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka harus diganti, itu tertolak. Ya, alasannya tertolak. Karena pada zaman Nabi hidup pun, ya, bagi sahabat yang sholat tidak di hadapan Nabi, harusnya assalamu ala Nabi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah, ya, tetap assalamu alaika ayyuhan Nabi. Nah, kemudian sumayakumu libaqiyati sholatihi, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan apa gerakan-gerakan sholatnya. Wa yaqtasiru fil ladzi ba'da at-tasyahud 'ala al-fatihah, dan mencukupkan pada rakaat setelah tasyahud itu dengan al-fatihah saja. Di dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surah ahyanan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surah. Sebelum melanjutkan, di sini ada apa yang tertinggal, yaitu pembahasan tentang tahrik al-asabi atau al-isbi, ya, tahrikul isba' fit tashahhud, menggerakkan telunjuk di dalam tashahhud. Menggerakkan telunjuk di dalam tasyahud, pembahasan pertama adalah apakah menggerakkan telunjuk ini sejak awal atau di tengah-tengah. Terjadi khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ada yang mengatakan ketika mengucapkan la ilaha illallah, dan seterusnya. Tetapi yang wajib dari pendapat para ulama, menggerakkan tasyahud, apa menggerakkan telunjuk ketika tasyahud itu ketika di awal, ya, ketika di awal, karena di dalam hadisnya, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tasyahud, duduk tasyahud, wa yaqbidu asabi'aka fihi, ya, al-yumna, dan mengepalkan seluruh apa jari-jarinya, ya, yang kanan seluruhnya, wa yushiru bi isba'ihi ya, kemudian mengisyarahkan dengan telunjuknya, ya, seluruhnya dikepalkan kemudian mengisyarahkan dengan telunjuknya. Allati talil ibham ila al-qiblah, yang di samping telunjuk, di samping ibham jempol, ya, yakni telunjuk ke arah kiblat, wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan memfokuskan pandangannya ke telunjuk tersebut. Adapun tata caranya, terkadang mengepalkan, terkadang qata ratan kana yuhalliq bihima, ya, terkadang beliau menghalqa cincin, ya, membuat seperti cincin. Nah, kemudian ini yang pertama, ya, pendapat yang rajih adalah ketika di awal tasyahud. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam riwayat lain, wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuknya, yuharrikuha. Kalimat yuharrikuha artinya menggerak-gerakkan. Nah, terjadi khilaf di antara ulama tentang kalimat yuharrikuha, ya, lafaz yuharrikuha. Kalimat yuharrikuha dihukumi oleh sebagian hufal adalah kalimat yang syad, ya, kalimat yang syad. Syad itu adalah kalimat yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang siqah, ya, diriwayatkan oleh seorang rawi yang siqah, tetapi menyelisihi rawi-rawi siqah yang lainnya, ya. Dan riwayat ini dan riwayat yang menggerak-gerakkan ini, ya, itu diriwayatkan oleh Zaidah ibn Qudamah, ya. Dan Zaidah ibn Qudamah ini seorang rawi yang thiqah, tetapi menyelisihi, ya, menyelisihi riwayat para rawi yang thiqah yang lainnya. Disebutkan dalam kitab Al-Bisharah itu menyelisihi 14 rawi. Ya. 14 rawi dengan riwayatnya masing-masing. Jadi apa? Satu syekh atau satu rawi, ya, itu dia memiliki banyak murid. Nah, yang 14 muridnya ini, ya, tidak menyebutkan yuharrikuha, tidak menyebutkan. Sementara siapa? Zaidah ibn Qudamah meriwayatkan. Sementara Zaidah ibn Qudamah itu adalah yang meriwayatkan yuharrikuha. Jadi menyelisihi yang lainnya. Ya, menyelisihi yang lainnya. Itu disebut dalam ilmu hadis namanya riwayat yang syadz. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Apa? Syadz itu apa ya? Berlawanan. Berlawanan dengan ilmu. Yang lain merawatkan ini dia beda sendiri. Ya. Kalau yang apa yang meriwayatkan yang beda ini perawinya dhaif, itu disebut munkar. Ya, disebut munkar. Berarti ditolak, jelas-jelas ditolak, ya. Nah, yang syadz pun sama, ya, yang syadz pun ditolak. Tetapi sebagian ulama, ya, ini pembahasan panjang dalam ilmu al-mustalah, ya. Ketika seorang thiqah ini meriwayatkan dengan periwayatan yang berbeda dari jumhur, ya, dari orang banyak, orang thiqah yang banyak, itu mereka anggap itu adalah bukan riwayat yang syadz. Dan ini yang apa? Yang dikuatkan oleh Syekh Albani bahwasanya ini bukan riwayat yang syadz, tetapi disebut ziyadah thiqah. Ya, ziyadah, tambahan dari rawi yang thiqah. Tetapi semua itu tertolak. Al-muhim, ya, terjadi khilaf di antara ulama tentang kalimat yuharrikuha. Maka jumhur ulama, ya, berpendapat tidak menggerakkan, ya, tidak menggerak-gerakkan. Jumhur ulama berpendapat tidak menggerak-gerakkan. Naam. Ini kalau dirinci pembahasannya agak rumit, ya, tapi sudah al-muhim. Seperti itu terjadi khilaf di antara ulama, ya. Al-muhim al-amru fihi wasi', dan ini sebagai faedah bagi antum, ya. Dalam perkara ini, yakni bagi yang mensahihkan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Albani, berarti dia menggerak-gerakkan. Ya. Dan bagi yang mengatakan bahwasanya tambahan atau riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, yang syadz, maka apa? Dia cukup menggerakkan sekali saja, ya, menggerakkan sekali saja. Tayyib. Qala rahimahullah ta'ala. Tsumma yatashahhadu fil julusil akhir. Kemudian beliau melakukan tasyahud pada duduk yang terakhir. Wahual mazkur, dan ini sudah disebutkan. Yaitu beliau mengatakan illa fit tasyahud al-akhir fa innahu yatawarraq. Maka sesungguhnya dia bertawarruk. Ini berdasarkan hadis apa Naam Abu Humaid, ya, lupa Allahustan. Al-muhim ada riwayat tersendiri. Naam. Wa yaqulu aidan, kemudian dia mengatakan pula, membaca pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dia membaca a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambahan ta'awudz dari empat perkara, yaitu a'udzu billahi min adzabi jahannam, aku berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan azab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan fitnah hidup dan kematian, wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan fitnah masih ad-dajjal. Terjadi khilaf di antara ulama tentang membaca doa ini. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Syekh Albani beliau berpendapat hukumnya wajib. Sementara jumhur ulama mengatakan hal itu sunnah. Ya, hal itu hanya sunnah. Wa yad'u bima ahab. Kemudian setelah itu dia berdoa apa yang dia sukai. Ya. Berdoa apa yang dia sukai. Yang paling afdal adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-warid, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus adalah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Di antaranya adalah seperti yang diajarkan kepada Abu Bakar, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Yang ketiga itu Abu Bakar minta diajarkan doa sebelum tasyahud atau sebelum berakhir tasyahud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Dan doa-doa yang lainnya yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita baca di akhir tasyahud. Dan boleh juga dengan hajat apa yang kita butuhkan. Qala rahimahullah ta'ala, thumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia salam ke arah kanan dan ke arah kiri. Kemudian dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. At-taslim menurut jumhur adalah rukun. Ya, rukun. Dan ini nanti akan kita bahas apa yang disampaikan oleh mu'alif nanti. Adapun kaidiahnya, tata caranya, salam. Di sini ada beberapa riwayat disebutkan oleh Syalbani dalam sifat salat Nabi. Kana yusallimu an yaminihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengucapkan salam ke arah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Hatta yura bayadu khaddihi al-aiman, sampai terlihat putihnya pipi beliau sebelah kanan. Wa an yasarihi, dan ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Hatta yura bayadu khaddihi al-aisar, sampai terlihat putih pipinya yang sebelah kiri. Sehingga di sini mengucapkan salamnya ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke kanan, yang ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini adalah yang masyhur, ya. Dan ini adalah yang masyhur. Wa kana ahyanan yazidu fit taslim fit taslimatil ula wa barakatuh, dan terkadang beliau menambah pada salam yang pertama wa barakatuh, yakni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kirinya assalamu alaikum warahmatullahi, ya. Jadi yang ditambah pada salam yang pertama dengan tambahan wa barakatuh. Dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ke arah kanan assalamu alaikum warahmatullahi, kemudian ke arah kirinya terkadang ringkas assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Dan terkadang beliau hanya bersalam, menyalam atau mengucapkan salam sekali. Akan tetapi terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini, ya, tentang kesahihan hadis ini. Di antara yang mengingkari hadis ini adalah Imam Ahmad. Yakni dia mengucapkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam hanya sekali ke arah kanan saja dengan mengucapkan assalamualaikum. Setelah itu selesai. Dan hadis ini terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Dan di antara yang mengingkari hadis ini adalah Al-Imam Ahmad. Naam, karena di situ terdapat seorang rawi yang tafarrad, ya. Yang dia menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Kemudian di sini perlu kita sampaikan kesalahan seorang ketika salam, yaitu mereka ada di antara sahabat itu ketika salam dia menggerakkan tangannya dengan tangan mereka apabila mereka salam ke kanan dan ke kiri. Dan ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis ini wa kanu yushiruna bi aydihim. Dan mereka mengisyarahkan dengan tangan-tangan mereka idza salim apabila mereka mengucapkan salam. Idza sallamu apabila mereka mengucapkan salam anil yamin ke arah kanan wa anil shimal dan ke arah kiri. Ke arah kanan dan ke arah kiri. Fara'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dan mengatakan masya'nukum tushiruna bi'aidikum. Kenapa kalian ini mengisyarahkan dengan tangan-tangan kalian ka'annaha na'am ka'annaha adnabul khayl adnabu khayli shumus. Seolah-olah itu adalah apa? Buntut ya. Buntut kuda ya. Buntutnya kuda asyumus yakni an-nufur yaitu yang kuda liar yang tidak bisa diam gitu. Nanti usah ya. Idza sallama ahadukum apabila naam salam di antara kalian. Falyaltafit ila sahibihi wa la yumi'u biyadihi. Maka sekarang menolehlah kepada saudaranya, artinya ketika salam menoleh. Ya. Wala yumi ubiyadihi dan jangan kalian mengisyarahkan dengan tangan kalian. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ini sudah terjadi pada zaman dulu. Ya. Dan sangat disayangkan kita masih ada melihat ya, di antara orang ketika apa? Ketika salam ini dibalikkan ya. Dan nah. Dan ini sudah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata innama yakfi ahadukum sesungguhnya cukup bagi kalian ayyadu ayadahu ala fakhidhihi meletakkan tangannya di pahanya sudah cukup meletakkan tangannya di pahanya tsumma yusallimu ala akhihi kemudian dia salam kepada saudaranya yakni menoleh kepada saudaranya ya ala yaminihi wa shimalihi man ala yaminihi wa shimalihi orang yang ada di arah kanannya dan berada di arah kirinya. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang assalam ya. Oh, ini nanti akan dibahas di ini ya. Al-Bani mengatakan wujubus salam, wajibnya mengucapkan assalam. Qala rahimallahu taala, kita lanjutkan. Wal arkanul qauliyah dan rukun-rukun al-qauliyah minal mazkurat dari apa yang telah disebutkan dari sifat salat Nabi. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya. takbiratul ihram ini adalah rukun. Ya. Adapun mengangkat tangannya, terjadi khilaf di antara ulama. Ini anak lupa. Ini tadi sebenarnya sudah jelaskan ya. Belum. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan itu wajib mengangkat tangannya. Baik. Wa qira'atul fatihah dan membaca al-fatihah ala ghairi ma'mumin terhadap selain ma'mum. Ya, terhadap selain makmum. Di sini beliau mengisyarahkan bahwasanya bagi makmum itu tidak wajib. Ya, bagi makmum itu tidak wajib. Tetapi yang rajih sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, wajib bagi setiap yang sholat, baik itu dia imam atau dia makmum atau dia munfarid, ya, atau dia sendiri. Wajib bagi dia membaca Al-Fatihah. Ya. Dalil yang pertama adalah la salata liman lam yaqra bi fathil kitab. Tidak ada salat kecuali apa? Kecuali bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, ketika Nabi SAW sholat, kemudian para sahabat pun membaca ya, ayat, ya, membaca ayat, sehingga hal itu menyibukkan Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, sepertinya kalian membaca ya di belakangku. Kemudian para sahabat, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala taf'alu dzalika. Ala la taf'alu dzalika, ketahuilah jangan kau lakukan hal tersebut illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan membaca Al-Fatihah, ya, kecuali membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu la salata liman lam yaqra biha, ya, dalam hadis ini disebutkan la'allakum taqra'una khalfa imamikum, khalfa imamikum, sepertinya kalian ini membaca di belakang imam kalian. Qulna, kami menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, hai Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan ini illa an yaqra'a ahadukum, kecuali di antara kalian itu membaca bi fatihatil kitab, dengan fatihatil kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Nah. Baik, kemudian yang berikutnya wa tasyahud al akhir, tasyahud al akhir wassalam dan salam. Ini adalah rukun-rukun qauliyah, ya, rukun-rukun qauliyah. Pertama takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian apa? Tasyahud al-akhir, kemudian assalam. Nah, sementara tasyahud al-awwal ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nanti kita akan bahas bagaimana apa perbedaannya antara rukun dan wajib, ya. Perbedaan antara rukun dan wajib.